إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزنا الله إياكم. Kita melanjutkan pelajaran kita baca kitab Al-Adabul Mufrad. Masih rangkaian insyaallah kita lanjut, masih rangkaian di adab-adab tidur. Qala al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari Al-Ju'fi rahimahullahu taala bab idza qama min firashihi thumma raja'a kalian fudhu bab apabila dia sudah berdiri dari ranjangnya, dari tempat tidurnya, thumma raja'a kemudian dia kembali lagi ingin tidur kembali, falyan fudhu, maka hendaknya dia mengibas-ibas, ya, menyapu dengan kain di atas kasurnya tadi. Dan ini termasuk adab-adab sebelum tidur. Sebelum tidur, kasurnya dikibas-kibas. Bahasa posonya diapakan? Hah? Disapu. Disapu-sapu dengan kain, ya, bukan disapu dengan sapu lantai, tapi dengan kain. Ini termasuk adab tidur yang dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib, beliau membawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza awa ahadukum ila firasyih." Apabila salah seorang kalian hendak berbaring di kasurnya. Ya, firasy itu tempat tidur yang dibentangkan. Qala falyakhudh dakhilata izarihi. Maka hendaknya dia mengambil bagian dalam dari kain sarungnya. Ya, namanya kain ada bagian dalam, ada bagian luar. Baik. Untuk apa bagian dalam dari kain sarungnya tadi? Ya, falyanfud biha firasyah. Hendaknya dia menyapu, ya, mengkibas-kibas, memukul-mukul dengan kain sarung tadi firasyahu, kasurnya. Kasur dipukul-pukul dengan apa namanya? Sarung. Ya. wal yusamma Allah atau wal yusammillah. Hendaknya dia membaca basmalah sambil baca basmalah dia mengibas-ibas sarung atau mengibas-ibaskan sarung ke dalam kasurnya, ya, sambil baca basmalah. Alasannya kenapa? Wal yusammillah, hendaknya baca bismillah. Fa innahu la ya'lamu ma khalafahu ba'dahu ala firasyih, karena sesungguhnya dia tidak tahu apa yang ditinggalkan, ya, sesudah dia pergi, ala firasyihi, di atas kasurnya. Ya, karena dia tidak tahu apa yang dia tinggalkan setelah dia pergi, di atas kasurnya ada apa saja dia enggak tahu. Nah, kemudian beliau menyebutkan fa idza arada an yattaji'a. Kemudian apabila dia hendak berbaring, posisi berbaring, falyattaji' ala shiqqihil aymani, maka hendaknya dia berbaring di atas sisi yang kanan, pinggang yang kanan. Ya, ini sudah berlalu, adab dalam posisi hendak tidur yang terbaik adalah dengan pinggang yang kanan di bawah. Nah, ya, pinggang yang kanan di bawah. Wal yaqul, kemudian hendaknya membaca doa subhanaka rabbi, ya, maha suci engkau wahai Rabbku, bika wada'tu jambi wa bika arfa'u, ya, bika wada'tu jambi, denganmu wahai Allah aku letakkan pinggangku yang kanan, ya, dengan semata kekuatan pertolongan darimu saya bisa berbaring untuk beristirahat di atas pinggang yang kanan. Wa bika arfa'uhu, dan dengan pertolonganmu juga saya bisa mengangkat pinggang saya kembali ketika bangun. Ya, masya Allah, ketika hendak tidur itu dalam keadaan mengakui bahwasanya dirinya itu semata bisa tidur dan bisa bangun karena Allah Azza wa Jalla. Semata bisa tidur dan bisa bangun karena apa? Pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, dalam riwayat yang lainnya, bismika, ya, subhanaka rabbi bismika wada'tu jambi. Dengan lafaz bismika, dengan namamu aku meletakkan pinggangku. Ini doa tidur yang, ya, baru disebutkan, ya, mungkin sebagian kita baru bisa atau baru mendengar. Salah satu daripada doa tidur membaca ini, subhanaka rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu. Ya, in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin. Ini diantara macam-macam doa tidur. Diantara macam-macam zikir sebelum tidur. Yaitu baca tasbih subhanaka rabbi, maha suci engkau wahai Rabbku, ya, bika atau bismika wada'tu janbi, denganmu, dengan pertolonganmu, dengan kekuatan darimu, aku bisa meletakkan pinggangku yang kanan. Ya, wabika arfa'u, dan dengan pertolonganmu juga aku bisa bangkit kembali, mengangkat pinggangku. Ya, subhanallah ya ikhwah, kita tidak bisa untuk tidur dengan sempurna kecuali setelah mendapatkan pertolongan kekuatan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena banyak orang ingin tidur enggak bisa tidur. Banyak orang ingin beristirahat dalam tidur enggak bisa. Kenapa? Karena enggak diberitahu. Sehingga ketika dia dalam keadaan tidak bisa tidur, ya gelisah, badan udah lelah, badan udah capek, ternyata dia nggak bisa tidur. Kenapa? Karena nggak diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, nikmat tidur. Dan di situ baru kita kadang menyadari, ternyata tidur itu nikmat dari Allah. Yang kadang kita lupa, lalai. Karena orang kalau enggak bisa tidur, kena penyakit insomnia. Masya Allah. Apa yang terjadi? Yang terjadi akan muncul penyakit-penyakit tambahan. Karena asbab enggak bisa tidur. Ya. Kelelahan, kecapean. Sampai akhirnya muncul. Muncul berbagai macam penyakit-penyakit yang lain. Masya Allah, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ketika kita hendak tidur, kita menyatakan. Ya, bismika Rabbi. Subhanaka Rabbi. Wadatu janbi. Atau maha suci engkau ya Allah. Dengan menyebut namamu, aku bisa meletakkan badanku untuk tidur. Demikian juga, babika arfa'uhu. Dan dengan pertolonganmu juga ya Allah, saya bisa berdiri bangkit dari tidur. Karena kadang di sana ada orang, ketika sudah tidur, ternyata tidak bisa lagi bangkit. Tidak bisa lagi berdiri pinggangnya. Ya, bisa jadi karena memang sakit sehingga enggak bisa lagi berdiri. Ya. Karena stroke, nasolul afiyah. Ya, sehingga habis tidur. Terus dia enggak bisa lagi berdiri, tidur terus. Atau yang lebih berat daripada itu, ketika sudah tidur, tiba-tiba enggak bisa berdiri selama-lamanya, meninggal dunia. Sehingga di sini Nabi alaihi salatu wasalam membimbingkan kepada kita ya, untuk membaca in amsakta nafsi faghfir laha, ya Allah, jika engkau ingin menahan ruh saya, maka ampunilah dia. Jika engkau ingin menahan nyawa saya, maksudnya mau diwafatkan. Mau diwafatkan. Tidak lagi dikembalikan ke dalam jasadnya. Tapi ditahan arwahnya. Ya, karena orang kalau lagi tidur, itu arwahnya di cabut oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dalam keadaan apa? Kadang dicabut, terus enggak dikembalikan. Dicabut, tidak dikembalikan. Akhirnya apa? Meninggal dunia. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Ya. Allah itu mewafatkan jiwa ketika apa? Kematiannya. Dan Allah juga mewafatkan jiwa ketika tidurnya. Wa yumsiku allati qada 'alaiha al-mauta. Kemudian Allah menahan jiwa, menahan nyawa orang-orang yang Allah takdirkan kematiannya. Sehingga kalau habis tidur, enggak bangun. Selamanya. Kenapa? Arwahnya sudah ditahan oleh Allah Azza wa Jalla. Ditahan. Ketika itu sudah ditakdirkan kematiannya di situ. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Kemudian Allah juga kadang melepaskan arwah jiwa yang lainnya sampai ajal yang sudah ditetapkan. Masya Allah, sehingga Rasulullah SAW membimbingkan kepada kita ketika kita hendak tidur, karena tidak lama lagi arwah kita mau dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Ruh kita mau diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, dalam keadaan kita enggak tahu di mana arwah kita. Dicabut. Ya. Terus kita memohon, in amsatta nafsi, kalau engkau ya Allah ingin menahan jiwaku, mau diwafatkan jiwaku, faghfirlah, ampuni ya Allah. Sehingga kalau memang meninggal dunia setelah tidurnya ini, dia sudah minta ampun kepada Allah saja. Ya, sudah menutup dengan kebaikan. Yang mudah-mudahan dengannya husnul khatimah. Atau kemungkinan yang kedua, wa in arsaltaha, kalau engkau ya Allah ingin melepaskan kembali arwah kami, fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka as-salihin, maka jagalah jiwa kami, jagalah arwah kami dengan apa-apa yang engkau menjaga dengannya para hamba-hambamu yang soleh. Ya, jadi ini doa yang luar biasa bagusnya ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya masih mau dihidupkan, minta penjagaan dari Allah sebagaimana dijaganya orang-orang soleh. Kalau mau diwafatkan, minta diampuni. Ya, kalau mau diwafatkan, minta diampuni. Kenapa? Karena kalau sudah wafat, enggak ada lagi kesempatan untuk beramal. Yang ada sebelum wafat, minta ampun memang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini begitu tepat. Ya, begitu ya. Tepat dengan keadaan seorang hamba ketika hendak mau tidur. Barakallahu fikum, ya. Dan ini di antara sekian banyak zikir doa mau tidur yang dibaca, yang dianjurkan dibaca. Ya, kalau bisa nanti dikumpulkan bagi kita yang mungkin masih belum hafal, ditulis enggak apa-apa, dicari kertas, kemudian kita apa? Sebelum tidur dibaca. Ya, doa yang ini, doa yang ini, doa yang ini, doa yang ini, ada beberapa zikir. Ya, termasuk kemarin baca apa? Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 34 kali. Ya. Atau masing-masing 10 kali. Baik. Ya, atau baca zikir-zikir yang sudah diterangkan di pelajaran-pelajaran yang lalu, ditulis satu, dibaca sebelum tidur. Sehingga kadang sebelum tidur itu agak panjang waktunya. Ya, mudah-mudahan bisa sempurna. Kalau tidak, kadang sebelum selesai zikir sudah tidur ya. Sudah, mudah-mudahan itu ditutup dengan kebaikan. Barakallahu fikum. Ya, sehingga tidurnya akan berbobot, tidurnya akan bernilai ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Fadlimana azinullah yakum, ini diantara bentuk apa? Ya, kesempurnaan ajaran Islam. Sampai-sampai Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada kita. Banyak sekali adab-adab sebelum tidur. Atau banyak sekali zikir-zikir sebelum tidur. Ya, mana yang mudah bagi kita untuk kita amalkan? Ya, silahkan. Kalau bisa mengamalkan semuanya, Masya Allah, itu juga bagus. Nah, di dalam hadis yang mulia ini juga, ya, di antara adab sebelum tidur untuk mengibas-ibas, menyapu-nyapu permukaan tempat tidur, yang kata para ulama ya menyebutkan kata Imam Mubtidi rahimahullah la yadri ma waqa'a fi firasyi, karena dia enggak tahu apa yang terjatuh di atas kasurnya. Ba'da ma kharaja minhu, setelah dia keluar dari kasurnya, min turabin aw qalajin aw hawamin, apakah berupa debu, kotoran ataukah binatang-binatang yang tidak ditahu. Ya, itu di antara penjelasan dari para ulama asbab kenapa kita disunnahkan untuk mengibas-ibas kasur atau tempat tidur sebelum kita tidur. Ya, kalau dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan fa innahu la ya'lamu ma khalafahu ba'dah 'ala firasyi. Karena dia enggak tahu apa yang dia tinggalkan setelah dia meninggalkan tempat tidurnya. Subhanallah, ya. Yang jelas ini adalah bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka untuk kita menjalankannya ya, agar sisi lain ini juga untuk kemaslahatan secara fisik buat kita atau juga untuk kemaslahatan mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Ya. Kemudian kita baca bab berikutnya. Qala al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bardisbah al-Bukhari rahimahullah bab ma yaqulu idza istayqadha bil-lail. Bab apa yang dibaca apabila dia bangun di malam hari. Qala an Rabi'ah bin Ka'ab, dari Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, kuntu abitu inda babin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dahulu aku bermalam di dekat pintu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala fa'utihi wadu'ah. Kemudian aku memberikan kepada beliau wadu, air wudunya beliau. Di fathah wawunya wadu artinya airnya. Kalau di dhammah wudu artinya aktivitasnya. Ya, aktivitas wudu perbuatannya di dhammah wawu. Kalau di fathah wawunya wadu artinya air yang dipakai untuk berwudu. Ya. Ini Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu dari pelayan-pelayannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Ya, dan Rasulullah SAW itu orangnya sebenarnya enggak suka untuk dilayan-layani. Ya. Beliau tidak suka untuk apa? Dapat pelayanan ini, pelayanan itu. Tapi di sana ada orang-orang yang menawarkan diri. Ya. Yang menawarkan diri kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam ingin melayani. Kenapa? Karena ternyata di dalam melayani Rasulullah alaihi salatu wasallam ya, itu terdapat banyak keutamaan. Ya. Dalam keadaan apa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ibunya bahkan yang nawarkan, Musulaim radhiyallahu anha nawarkan. Ya Rasulullah, hadza Anas yakhdumuk. Ketika Rasulullah SAW baru hijrah ke kota Madinah, beliau alaihi salatu wasalam ya didatangi oleh siapa? Ibunda Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian beliau mengatakan, ya, wahai Rasulullah, ini Anas akan melayani Anda. Anas akan melayani Anda. Ya, Anas masih kecil. Padahal Rasulullah SAW enggak senang. Apalagi mau nyuruh-nyuruh ini, nyuruh itu untuk kepentingan pribadi beliau. Ya, beliau sampai menasihatkan kepada para sahabatnya untuk tidak minta kepada manusia. Berbaiat. Di antara salah satu baiatnya kepada Rasulullah SAW, Allah tas'alu an-nasa syai'ah. Janganlah kalian minta-minta untuk kepentingan pribadi kepada manusia. Sampai-sampai salah seorang dari mereka jatuh cambuknya dari atas kuda, dia enggak mau minta tolong, ambilkan, itu cambuk saya jatuh. Tapi dia turun dari kudanya, dia ambil cambuknya, baru naik lagi. Subhanallah. Ya, sampai sejauh itunya. Tapi Rasulullah SAW, beliau kadang punya pelayan-pelayan. Salah satunya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Ya, dalam keadaan apa? Beliau ditawari. Dan beliau kalau mau nolak, takutnya membuat kecil hati dan tersinggung orang yang hendak melayani beliau. Ya, bukan berarti beliau senang dilayani. Ya, tapi beliau cuma ingin menghargai keinginan orang untuk membantu atau ingin ya melayani beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, ini diantara bimbingan adab yang begitu mulia. Menjaga perasaan orang. Jaga perasaan orang, jangan sampai tersinggung, jangan sampai enggak enak hati. Dia ingin bantu kok kita tolak. Masya Allah. Ya, jangan sampai seperti itu. Nah, di sini Rabi'ah bin Ka'ab ya, radhiyallahu anhu ini termasuk pelayan beliau ya, yang mungkin masih ingat di sana ada hadis apa? Keutamaan Rabi'ah bin Ka'ab. Ya, beliau orang yang nanti akan didekatkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi teman dekatnya nanti di surga. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Karena apa? Setelah beliau melayani sampai malam hari, beliau tidur di pintu Rasulullah. Siapa nih? Rabi'ah bin Ka'ab. Demi untuk melayani Rasulullah alaihi salatu wasallam. Beliau bangun tengah malam. Rasulullah SAW bangun tengah malam, disiapkan air wudunya. Karena di zaman itu enggak seperti di zaman kita, gampang cari air ya. Masya Allah, air nyari gampang zaman kita. Di zaman Rasulullah SAW air sulit. Sehingga sebelum bangun atau sebelum tidur, Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu sudah menyiapkan air wudhu untuk Rasulullah SAW bangun tengah malam sholat tahajud. Bangun tengah malam sholat tahajud. Dengan apa? Disiapkan air wudhunya. Terus Rabi'ah tidur di dekat pintunya Rasulullah. Ya, begitu bersemangat mengambil faedah. Ya, sehingga apa? Dalam keadaan apa? Qala fa asmahu. Apa ya? Yang tadi? Siapa ini? Rabi'ah bin Ka'ab. Kenapa bisa? Karena ketika itu Rasulullah SAW meminta. Bertanya. Salmi. Wahai Rabi'ah, minta kepadaku. Mintalah. Rabi'ah kemudian mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannati. Saya minta kepadamu, wahai Nabi, agar menjadi teman dekat Anda nanti di surga. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, awa khair dalik. Atau ada yang lainnya? Ya. Atau ada selain itu? Kata beliau, Rabi'ah bin Ka'ab mengatakan, huwa dzalik. Itu saja. Ya, saya minta agar bisa menjadi rafiq, teman dekat Anda di surga. Ya, ini permintaan yang luar biasa. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, a'inni ala nafsika bikasratis sujud. Ya. Bantulah aku untuk memenuhi permintaanmu dengan banyak sujud, banyak sholat sunnah. Hari saya diriwayatkan Imam Muslim. Bahwasanya apa? Rabi'ah bin Ka'ab akhirnya banyak sholat sunnah. Kenapa? Agar bisa berteman dekat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Dan ini balasan Rasulullah SAW. Ketika beliau banyak dilayani, beliau ingin membalas. Ya, ingin membalas kebaikan yang telah beliau dapatkan dari Rabi'ah radhiyallahu anhu. Cara balasnya disuruh minta. Coba wahai Rabi'ah, minta apa engkau? Ya, ternyata Rabi'ah tidak minta harta, tidak minta ini, tidak minta itu, tapi yang diminta adalah apa? Ingin bersama beliau di surga. Ya, sampai akhirnya Rabi'ah begitu setia melayani Rasulullah sampai tidur di pintu rumah Rasulullah alaihi salatu wasalam untuk apa? Untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun tengah malam. Bangun tengah malam. Untuk apa? Salat tahajud. Salat tahajud. Fa asma'ahu al-hawiyya minal laili yaqul. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memperdengarkan bacaan zikir di malam hari setelah bangun. Ya. Apa bacaan zikirnya? Samia Allahu liman hamidah. Ya, salah satu yang dibaca di malam hari ketika baru bangun membaca apa? Samia Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang-orang yang memuji Dia. Jadi ini salah satu bacaan zikir pada pertengahan malam ketika bangun malam, ya, untuk sholat tahajud, untuk sholat malam dan seterusnya. Dan Rasulullah SAW bangunnya kapan? Bangunnya pertengahan malam, ya, bangunnya pertengahan malam sholat tahajud. Sampai kapan? Sampai subuh, sampai menjelang azan baru beliau istirahat sebentar, berbaring, kemudian beliau lanjut sholat subuh berjamaah di masjid. Ya, sehingga demikian kondisinya Rasulullah SAW. Ya, ketika bangun di pertengahan malam. Ya, untuk sholat malam, sholat tahajud dengan bacaan yang sangat panjang. Bacaannya sangat panjang. Nah, bacaan sebelum berdiri atau setelah bangun dari tidurnya, beliau membaca zikir Sami Allahu liman hamidah. Wala wa asma'ul hawiya minal laili yaqul. Ya, kemudian beliau memperdengarkan bacaan zikir di malam hari, beliau membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jadi ini di antara zikir bangun tidur di malam hari. Ya, zikir yang dibaca bangun tidur di malam hari yang Rasulullah SAW baca sebelum atau setelah bangun dari tidur malam. Setelah itu baru beliau bangun untuk sholat tahajud, sholat ya malam, menghidupkan malam-malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwat aliman jazakumullahu yakum, ini di antara zikir ketika orang bangun di malam hari. Ya, kalau kita mungkin bangun jam 4, jam setengah 4. Ngapa untuk dibaca ini? Setelah itu kita bisa sholat witir, sholat tahajud semampu kita. Ya, baca zikir apa? Sami Allahu liman hamidah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Zikirnya ringkas. Ya. Tatkala bangun dari tidur di malam hari, Allah mendengar orang yang memujinya. Karena kita kalau bangun tidur kan baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Allah mematikan kami. Ya, dan hanya kepada-Nya kita akan dikembalikan. Kita memuji Allah, bersyukur. Ya, setelah tidur istirahat bisa bangkit kembali, bisa hidup kembali. Nikmat yang sangat besar bisa istirahat di malam hari. Ya kan? Tadi sudah disebut di sana ada orang mau tidur enggak bisa tidur. Matanya masih melek terus. Badannya udah kecapean, matanya udah capek, tapi enggak bisa terpejam untuk istirahat. Sehingga akhirnya badannya kelelahan. Ya. Sementara alhamdulillah kita bisa tidur, istirahat total, bangun kita pun bersyukur. Ya, membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, atas segala puji bagi Allah yang telah apa? Menghidupkan kami kembali setelah sebelumnya Allah mematikan kami, dan hanya kepada-Nya kita bersyukur. Dan kalau di malam hari disebutkan sini sami Allahu liman hamidah, dan Allah mendengar apa ya, atau mendengarkan orang yang memuji Dia. Ya, memuji Allah Azza wa Jalla, karena kalau habis bangun tidur baca alhamdulillah, ya, setelah itu baca alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, segala pujian kesempurnaan itu untuk Allah Rabb semesta alam. Kemudian sedikit kita baca juga ya tentang bab berikutnya, bab man nama wa biyadihi gomar. Bab barang siapa yang tidur dalam keadaan di tangannya ada gomar. Apa itu gomar? Gomar ini sisa bekas makanan-makanan, ya, apa sejenis lemak, ya, dari daging-daging yang dimakan, minyak-minyak gitu ya, itu namanya gomar. Kemudian atau kotoran sisa-sisa makanan yang masih lengket sedikit-sedikit di tangan kita. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu anin Nabi alaihi salatu wasallam qol. Dari Ibn Abbas yang Allah telah meridainya sesungguhnya, atau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama wa biyadihi gomar qabla an yaghsilah." Barang siapa yang tertidur atau barang siapa yang tidur dalam keadaan di tangannya ada sisa-sisa lemak makanan, lemak daging, lemak minyak goreng dan seterusnya. Qabla an yaghsilahu, sebelum dia mencucinya, ya, fa asabahu syai'un, kemudian dia tertimpa sesuatu di tangannya, ada kecoa ya, atau ada lipan, karena sisa makanan itu biasanya mengundang hewan-hewan di malam hari, ada tikus ya, ada macam-macam yang bisa menggigit tangannya ya. Fala yalumanna ila nafsahu, janganlah dia mencela, menyalahkan kecuali dirinya sendiri saja. Ya, jangan dia menyalahkan kecuali diri sendiri saja. Barakallahu fikum. Ya, demikian juga hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah yang Allah telah meridainya. Anin Nabi alaihi salatu wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bata wa biyadihi Umar." Barang siapa yang tidur bermalam dalam keadaan di tangannya masih ada bekas lemak makanan, fa asabahu syai'un, kemudian dia tertimpa sesuatu, fala yalumanna illa nafsahu, jangan dia menyalahkan kecuali diri sendiri saja. Ya. Barakallahu fikum. Hadis yang mulia ini ya ikhwah menjelaskan kepada kita anjuran sebelum tidur kalau tangan kita masih ada sisa makanan untuk dibersihkan. Cuci tangan. Ya, jangan sampai memudaratkan kita. Di malam hari datang binatang-binatang. Ya, di malam hari datang ya binatang-binatang yang mengganggu. Tangan kita menjadi digigit, tangan kita menjadi luka dan seterusnya. Dan di sini menunjukkan Rasulullah alaihi salatu wasallam seorang yang sangat sayang kepada kita. Ya, beliau mengajarkan kepada kita perkara yang bermaslahat untuk kita. Beliau mengingatkan kita semuanya dari perkara yang memudaratkan. Kalau tangan kita masih ada sisa makanan, subhanallah. Ya, termasuk juga kadang maaf-maaf di sebagian bibir habis makan. Ya, itu masih bukan di tangan, di bibir. Kalau cuma tangan yang digigit tikus, ya, masih mending. Tapi kalau bibir yang digigit, ya sudah. Jangan salahkan siapa-siapa, begitu barakallahu. Ya, jadi untuk dibersihkan mana saja. Jangankan di tangan tadi ya, di tempat tidur saja, sebelum kita tidur untuk dikibas-kibas, gitu ya. Sebelum kita tidur untuk disapu-sapu. Jadi bagus kalau ada sulap, ada apa namanya, kemonceng, ya, atau ada yang bisa membersihkan tempat tidur kita sebelum tidur, bersihkan memang. Kenapa? Karena khawatir di situ ada binatang-binatang yang berbahaya yang kita tidak tahu. Ya, demikian juga ketika kita tidur jangan sampai menyisakan bau makanan di tangan kita atau di mulut kita. Akan bisa menjadikan bau tersebut memancing datangnya binatang-binatang di malam hari. Dan itu bisa membahayakan. Ya, bisa menggigit ya, atau bisa yang berbisa ya mencelakai kita semuanya. Ya, ini ada. Ya, kalau terjadi seperti itu jangan salahkan kecuali diri sendiri. Mafhumnya dari hadis ini hendaknya kita sebelum tidur cuci tangan. Kalau ada kotoran, gitu ya. Kalau ada kotoran, cuci tangan. Kalau enggak ada kotoran ya sudah enggak apa-apa. Ya, dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita kebersihan. Ya, kalau habis makan tangan kita berlemak, tangan kita ini jangan langsung tidur. Jangan langsung tidur, tapi bersihkan terlebih dahulu. Mulut kita juga dibersihkan terlebih dahulu agar bisa barakallahu fikum terselamatkan dari kejelekan-kejelekan. Allah alam bisawab ya ikhwah. Mungkin ini yang bisa dibahas pada malam hari ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.